Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Melanjutkan kajian kita pada kitab Usulud Da'wah As-Salafiyah. Prinsip-prinsip dakwah Salafiyah. Dan kita telah masuki pada prinsip yang ke-10. Yaitu iltizamuna bil kitabi was sunnati fi kulli syu'unina wa ahwalina. Kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah pada seluruh perkara kita dan seluruh kondisi kita. Yakni kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah menghiasi ucapan kita, yang menghiasi perbuatan dan sikap kita, baik kita sendiri atau di hadapan orang lain. Entah kita ini dalam kondisi sehat atau kondisi sakit, dalam keadaan kita ini punya atau tidak punya. Ketika pernah waktu itu di Madinah, ada beberapa sahabat pergi ke satu tempat, itu wilayah orang Yahudi. Wilayah orang Yahudi. Kemudian ada seorang sahabat didapati meninggal dalam sumur. Dan besar kemungkinan orang tadi dibunuh oleh orang Yahudi. Namun karena mereka tidak ada saksi, kemudian mereka datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ada dari keluarganya, ada pula dari teman sahabat tadi yang meninggal. Datang waktu itu beberapa orang kepada Nabi ingin memberikan keterangan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Namun karena yang ingin memberi keterangan itu ada yang sepuh, ada yang tua, ada yang masih muda. Waktu itu yang ingin bicara yang lebih muda. Maka Nabi mengatakan kabir kabir. Kabir kabir artinya dahulukan yang lebih tua. Ini dahulukan lebih tua untuk berbicara, untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan. Apa yang dimaksud dari kisah ini? Jadi maksud dari kisah ini, bahwa meskipun dalam kondisi seorang sedang berduka, kondisi seorang dalam kondisi menghadapi ya, peristiwa yang menyedihkan, seorang tetap menggunakan adab-adab syar'i. Tetap mendahulukan adab-adab syariat. Di sana ada yang tua, ada yang muda, ingin memberikan keterangan kepada Nabi, maka dahulukan lebih tua yang menyampaikan. Walaupun bisa jadi yang muda ini saudaranya orang yang meninggal tadi, namun karena di situ ada yang lebih tua, ya, yang lebih tua yang menyampaikan. Maksud dari kisah ini tadi, dalam kondisi seorang berduka, kondisi seorang sedih, tetap tidak meninggalkan adab-adab syariah. Ini salah satu contoh bahwa salaf umat ini mereka sangat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam keadaan apapun. Ya, dalam kondisi apapun. Cuma seperti itu, seorang mukmin selalu dia tidak keluar dari batasan-batasan syariat. Baik ketika dia marah atau ketika dia senang, ya, baik ketika dia itu sakit atau ketika dia ya sehat. Makanya doa yang dipanjatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'alukal qasda fil faqri wal ghina wa kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk memiliki sikap yang lurus, sikap yang pertengahan. Tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri. Sikap yang benar sesuai dengan Al-Kitab dan Sunnah. Fi al-fakir wal-ghina, di saat aku fakir atau di saat aku kaya. Orang ketika dia fakir, bisa jadi dia keluar dari aturan agama. Dia mengatakan ucapan yang tidak baik, melakukan yang tidak baik. Atau ketika dia kaya, seperti itu juga. Rasul mohon kepada Allah untuk diberi oleh Allah sifat yang pertengahan. Sifat yang tidak keluar dari tuntunan agama. Baik dalam kondisi ya punya atau tidak punya. Wa kalimatal haqqi bil ghadabi war ridha. Allah, aku memohon kepadamu bisa mengucapkan yang hak. Bisa mengucapkan yang benar di saat aku marah atau di saat aku senang. Karena ketika dia marah, itu biasanya kondisi pikirannya itu tidak stabil. Sehingga ucapan orang yang marah seringnya itu tidak tertata. Dan bisa jadi muncul darinya kata-kata yang menjadikan kejelekan di tengah masyarakat. Yang tidak boleh seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan dia marah. Rasul mohon kepada Allah untuk bisa berbicara yang hak, baik dalam keadaan marah atau dalam keadaan ridho. Ini Rasul alaihi salatu wassalam. Memohon kepada Allah untuk bisa tidak keluar dari batasan-batasan agama, baik ketika beliau marah atau ketika beliau senang. Dahulu sebagai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami boleh mencatat apa yang Anda ucapkan? Padahal terkadang Anda mengucapkan sesuatu ketika Anda sedang marah kepada seorang. Bolehkah akan dicatat? Kata Nabi, uktub, tulislah. Karena tidak keluar dari saya kecuali yang hak. Jadi marahnya Nabi itu tidak keluar dari al-hak. Marah, tapi tidak keluar dari al-hak. Ini Nabi. Hanya ketika ada dua sahabat, orang Ansor dan Muhajir, yaitu seorang Ansar dan sahabat Az-Zubair bin Awam, itu terjadi perselisihan masalah pengairan tanah. mengira sawah atau lahan. Di waktu itu kebunnya Zubair itu, Zubair bin Awam, kebunnya dekat dengan aliran sungai, aliran tanggul, aliran air. Sementara kebun dari orang Ansor agak ke bawah. Tentu yang paling berhak ya, yang dekat dengan aliran, kemudian setelah itu dialirkan ke bawah kan, dialirkan ke tetangganya. Waktu itu inginnya orang Ansor itu ya air langsung ke dia, karena gambarannya kalau seperti itu nanti mungkin dia gak dapat air kan. Padahal yang lebih dekat dengan aliran tadi kebunnya Zubair bin Awam. Terjadi semacam perselisihan. Maka mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi memutuskan bahwa ini ya Zubair dulu yang apa berhak, Zubair bin Awam. Kemudian seukuran satu galengan, satu kilan atau satu mata kaki dialirkan ke kebun tetangga. Mendengar keputusan seperti ini, orang Ansar tadi marah. Ya Rasulullah, angkana ibnu ammatika, apa karena Zubair ini anak bibimu kemudian kau menangkan? Rasul sudah, ya jelas keputusannya. Ini Zubair dulu, kemudian setelah itu dialirkan ke kebun tetangga. Kan semuanya dapat kan? Rasul bukan kemudian ini untuk kamu ya Zubair, yang tetanggamu gak usah. Bukan. Rasul sudah bagus. Rasul mengatakan, wahai Zubair, sirami kebunmu, kemudian alirkan ke kebun tetangga. Kan baik semuanya kan? Orang Ansar tadi marah, mengatakan, ya Rasulullah, angkana ibnu ammatik, apa karena Zubair itu anak bibimu, kemudian kau menangkan? Maka Nabi marah, kemudian Nabi mengatakan, ya Zubair, ya, siramlah kebunmu. Marah di sini bukan marah yang keluar dari apa? Batasan agama, karena ya, memang yang berhak di sini apa? Zubair, kemudian setelah itu baru ya kebun tetangga. Kemudian turun ayat, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum ila akhir ayat. Sungguh demi Allah, demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau ya Rasul sebagai hakim yang memutuskan perkara di tengah-tengah mereka. Sebagai hakim yang memutuskan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kemudian ketika engkau telah putuskan, mereka tidak merasa keberatan sedikitpun terhadap yang telah kau putuskan. Maksud dari ini semua barakallahu fikum, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya dalam berkata, dalam bersikap, dalam berbuat tidak keluar dari aturan agama. Baik kita ini sedang marah atau kita sedang senang. Ketika kita banyak atau kita sedikit. Baik ketika di hadapan orang atau tidak di hadapan orang. Ini penting. Demikian pula bisa jadi seorang tidak berkata yang adil ketika dia senang kepada seorang. Senangnya dia kepada orang lain, terkadang orang yang dia senangi ketika salah pun dibela. Ini juga apa? Keliru. Sehingga doa tadi barakallahu fikum meskipun pendek tapi punya makna yang luar biasa. Bahwa ridho Allah itulah yang kita cari. Bukan kita mengikuti hawa nafsu, bukan kita terbawa oleh perasaan. Kalau memang Allah mengatakan ya ini jelek, walaupun mengenai diri kita ya kita harus sadar. Kalau kita mengatakan bahwa yang seperti ini baik, walaupun itu ada pada orang yang mungkin kita tidak suka, kita katakan yang benar dia. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau itu kalau diskusi dengan orang lain atau debat ya, diskusi, beliau kepengin al-haq keluar dari mulut dia. Sehingga kalau memang itu hak, Asy-Syafi'i siap untuk menerimanya. Seperti ini, barakallahu fikum. Di antara hal yang ya, akan muncul ketika seorang tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai apa namanya jalan hidup, nanti akan muncul beberapa mafsadah, beberapa madharat yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam Atsani Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebutkan di sini. Waqad addada al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah ba'da hadhil mafasid wa ba'da hadhil athar al-mudammirah fa ahsana ahsanallahu ilaihi. Al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan sebagian mafsadah, madarat kejelekan, dan sebagian dampak yang jelek ketika seorang tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai yang menghakimi seluruh perkara. Dan beliau bagus dalam memaparkan beberapa madarat tersebut. Semoga Allah SWT membalas sudah dengan kebaikan. Idh yaqulu fi kitabihi al-fawaid, di mana beliau mengatakan dalam kitab beliau al-fawaid, kitab al-fawaid, kitab yang bagus sekali, banyak sekali nasihat-nasihat yang dituangkan oleh al-imam al-qayyim dalam kitab beliau al-fawaid. Di sana ada kitab lain namanya Bada'i'ul Fawaid dari Ibnu Qayyim. Ini lain lagi, Al-Fawaid ini bagus sekali. Ini kitab banyak kepada membahas tentang penyakit-penyakit jiwa. Kondisi-kondisi kejiwaan manusia dan terkait dengan masalah bagaimana seorang mengobati jiwanya sakit. Ini kitab yang bagus sekali. Beliau mengatakan kitab beliau Al-Fawaid. Lama arad an-nas an tahkimil kitab ya sunnah wal muhakama ilayhima wa taqadu adam al-iktifai bihima wa adalu ilal arai wal qiyasi wal istihsani wa aqwalis syuyukh arad lahum min dalika fasadun fi fitarihim wa dhulmatun fi qulubihim وَكَدَرٌ فِي أَفْهَامِهِمْ وَمَحْكٌ فِي عُقُولِهِمْ وَعَمَّتْهُمْ هَذِي الْأُمُورِ غَلَبَتْ عَلَيْهِمْ حَتَّى رُبِّيَ فِيهَا الصَّغِيرِ وَهَرِمَ عَلَيْهَا الْكَبِيرِ وَلَمْ يَرَوْهَا مُنْكَرَةً فَجَاءَتْهُمْ دَوْلَةٌ أُخْرَى قَامَتْ فِيهَا الْبِدَأُ مَقَامَ السُّنَنِ وَالنَّفْسُ مَقَامَ الْعَقْلِ وَالْهَوَى مَقَامَ الرُّشْدِ والضلال مقام الهدى والمنكر مقام المعروف والجهل مقام العلم والرياء مقام الإخلاص والباطل مقام الحق والكذب مقام الصدق والمداهنة مقام النصيحة والظلم مقام العدل فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور وأهلها هم المشار إليهم كانت قبل ذلك لأدادها وكان ألوهم المشار إليهم فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت أراياتها قد نصبت وجيوشها قد رقبت فبطن الأرض والله خير من ظهرها وقول للجبال خير من السهول ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس. Hadirin Allah yang rahimahullah, tatkala manusia berpaling dari menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim, Ketika manusia berpaling dari menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim, mereka tidak mau berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka meyakini tidak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka beralih kepada mengikuti pendapat, mengikuti kias, mengikuti sesuatu yang dianggap bagus, dan mengikuti ucapan-ucapan syuyukh, ucapan para masyayikh. Maka muncullah pada mereka dari sikap seperti itu kerusakan dalam fitrah mereka. Muncullah kegelapan dalam hati mereka. Muncul ketidakjelasan pada pemahaman mereka. Akal mereka pun telah dihapus. Dan ini telah masuk pada seluruh perkara. Perkara ini pula telah menguasai umumnya manusia. Sampai yang kecil pun dididik di atas yang seperti ini. Yang tua pun berada di atas sikap yang seperti ini. Mereka tidak melihat ini sebuah kemungkaran. Lalu datanglah sebuah kekuasaan yang lain, yang kekuasaan tadi justru menempatkan kebid'ahan, seolah-olah menempatkan kebid'ahan pada tempatnya sunnah. Menempatkan hawa nafsu untuk menggantikan akal, menempatkan hawa pada tempat arus, itu sesuatu yang lurus. Mereka menempatkan kesesatan pada tempat petunjuk. Mereka menempatkan kemungkaran pada tempat al-ma'ruf. Menempatkan kebodohan pada tempat ilmu. Menempatkan riya pada tempat keikhlasan. Menempatkan kebatilan pada tempat al-haq. Menempatkan kedustaan pada tempatnya kejujuran. Menempatkan sikap al-mudahana, berbahasa basi, pada tempat ketulusan. Menempatkan kedzaliman pada tempat keadilan. Sehingga negara yang seperti ini dan menguasai perkara ini semuanya, itulah yang dianggap baik. Padahal sebelumnya bukan seperti itu. Sebelumnya itu sunnah yang tegak, ya, kebaikan yang tegak, keikhlasan, kejujuran. Namun ketika mereka meninggalkan Al-Quran dan sunnah sebagai hakim, berubahlah. Yang tadinya sunnah tegak, kemudian sekarang sebaliknya kebid'ahan yang tegak. Yang tadinya orang berbicara dengan dalil, sekarang bukan lagi dengan dalil, dengan hawa nafsu. Yang tadinya orang itu dengan orang lain tulus, sekarang orang dengan orang berpolitik. Serba curiga. Ya, serba tidak percaya. Nanti saya akan kita sebutkan. Padahal sebelumnya itu seperti tadi. Sunnah ditegakkan, kebaikan dijunjung tinggi, ketulusan terhadap orang lain luar biasa. Karena memang mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka berubahlah itu semua. Dan yang ajaib bahwa dari kecil seorang anak sudah dididik seperti itu. Dididik mendahulukan hawa nafsu daripada dalil. Dididik untuk lebih menyukai kemungkaran daripada yang ma'ruf. Dididik untuk memiliki sikap bodoh daripada memiliki sifat ilmu. Kalau Anda telah melihat sebuah negara, perkara-perkara ini telah datang. Dan panji-panjinya telah ditegakkan. Dan tentara-tentaranya telah bergerak. Maka perut dari bumi lebih baik, demi Allah lebih baik daripada punggungnya. Artinya lebih baik kita mati daripada hidup di zaman yang seperti itu. pucuk-pucuk gunung lebih bagus daripada dataran rendah. Bergaul dengan binatang lebih selamat daripada berbaur dengan manusia. Maksud dari ini barakallahu fikum, Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah menyebutkan kepada kita beberapa dampak negatif dari seorang itu tidak mau menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim yang memutuskan segala perkara. Ketika memang seperti itu, dan mereka menganggap bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak cukup. Dan terlalu banyak orang-orang yang punya prinsip seperti ini. Ada lagi yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah mungkin cocok dijalankan di zaman itu. Adapun di zaman modern seperti ini ya gak cocok. Oh, ini hanya cocok di Arab saja, kalau di Indonesia ya gak cocok. Atau misalnya hijab, ya, itu kan dulu karena sana negeri padang pasir sehingga banyak debu sehingga mereka pakai hijab. Nah, negeri kita ya musim hujan kayak gini misalnya kok ya. Wa ila akhirih, ini mungkin salah satu contoh. Bukan lagi yang berbicara itu dalil tapi akal. Atau tinjauan-tinjauan ya ekonomi atau tinjauan-tinjauan ya yang sifatnya budaya. Bisa jadi seperti itu. Sehingga ucapannya itu jauh sekali melenceng. Orang yang ngerti saja sedikit daripada dalil syariat, dia akan melihat subhanallah begitu jauhnya ucapan orang-orang seperti ini. Orang yang menganggap bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak cukup, mereka akan beralih kepada pendapat manusia atau hasil olahan manusia itulah yang dijadikan ya patokan. Ya, Imam Ahmad rahimahullah misalnya, beliau ditangkap oleh penguasa yang zalim waktu itu. Memang Al-Ma'mun dan beberapa khalifah setelahnya itu menjadikan orang-orang Mu'tazilah sebagai orang dekatnya. Ibn Abi Du'ad misalnya ini tokoh bid'ah yang masuk ke kekuasaan. Dan bahayanya ahli bid'ah menyusup di kekuasaan seperti ini akan mempengaruhi penguasa. Ya. Sehingga bertindak sesuatu di luar dari kewajaran. Yang ulama harusnya dihormati, semacam Imam Ahmad yang dari muda, dari kecil sampai tua hidupnya di atas membela agama ini, ternyata hilang semua. Kenapa? Pengaruh dari ahli bid'ah masuk ke kekuasaan. Ketika ahli bid'ah masuk pada kekuasaan, ya tadi, mungkin penguasanya enggak jeli. Kuasanya hanya ikut saja karena ini misalnya ya, orang yang dikira tahu dalam masalah. Sehingga Ahmad ibn Abi Du'ad memprovokasi Al-Ma'mun. Memprovokasi juga beberapa khalifah setelahnya untuk menangkap Imam Ahmad. Dalam kondisi sedang di penjara dan mendapatkan teror fisik, ibn Abi Du'ad membawa khalifah untuk bertemu dengan Imam Ahmad, itu berdebat dengan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, ya saya layani. Tapi saya punya patokan, mari kita diskusi. Tapi jangan keluar daripada ya Alkitab dan Sunnah. Saya mau debat dengan Anda, tapi ya, apa yang kita sampaikan, baik Anda atau saya, tidak keluar dari Alkitab dan Sunnah. Kata Ahmad ibn Abi Du'ad, memangnya dalil hanya Kitab dan Sunnah? Memangnya dalil hanya Alkitab dan Sunnah? Kata Imam Ahmad, ya dalil mana lagi? Apa yang Anda inginkan? Maka Ahmad ibn Abi Du'ad dan teman-temannya memprovokasi penguasa waktu itu, dia mengatakan, innahu kafarona wa kafaron muslimin. Ahmad ini mengkafirkan kita dan mengkafirkan muslimin. Maka marahlah penguasa Imam Ahmad dan ya semakin ya mereka benci dengan Imam Ahmad. Karena ini ya tokoh-tokoh bid'ah ini masuk kepada penguasa kemudian menghembuskan ya syubhat-syubhat dan memprovokasi penguasa untuk benci kepada ahlul haq. Dari yang disebutkan tadi bahwa Imam Ahmad siap untuk berdebat, asalkan baik saya ataupun Anda jangan keluar dari Alkitab As-Sunnah. Ini enggak mungkin bisa mereka. Karena ahlul bid'ah itu namanya saja ahlul hawa. Berarti hawa nafsu yang dijadikan patokan. Ya enggak akan nyambung. Ini juga cara untuk membungkam mereka. Silakan, tapi kita jangan keluar dari Alkitab As-Sunnah. Mereka enggak akan mungkin mau. Karena memang mereka orang-orang yang ya sudah tidak suka dengan Al-Quran dan Sunnah. Andai kata pun mereka menyitir ayat, menyitir hadis hanya yang sifatnya menguntungkan mereka. Benar kata Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengingatkan kita akan bahayanya al-ra'i. Orang-orang yang dalam bersikap dan berbuat selalu yang dikedepankan apa? Pendapat. Kata Khalifah Umar, iyyakum wa ashabar ra'i fa innahum a'da'us sunan a'yadhumul ahadithu ayahfaduha faqalu bi ra'ihim fadallu wa dallu. Hati-hati kalian dari orang yang mengagung-agungkan pendapat, mengagung-agungkan akal. Fa innahum a'da'us sunan, sesungguhnya mereka adalah musuh-musuhnya sunnah. Kita harus tahu siapa kawan, siapa lawan. Karena memang hidup ini ya ajang pertarungan antara hak dengan batil. Gak akan mungkin damai. Hak dengan batil loh maksudnya. Selama kita hidup gak akan pernah adanya perdamaian antara al-hak dengan al-batil. Kita kenal yang hak seperti apa, yang batil seperti apa. Ya. Gak mungkin orang katakan sudahlah kita damai saja, ya gak akan mungkin. Anda gak akan mungkin bisa ya membuat kelompok yang baru yang namanya kelompok mutawakifah. Dalam sejarah, kelompok yang mutawakifah, ya, kelompok yang maksudnya gak mihak sana, gak mihak sini. Dari sejarah loh, itu sebenarnya mereka condongnya pada alul batil. Karena memang gak ada di akhirat jalan kecuali dua jalan saja. Jalan ilal jannah wa jalan ila an-nar. Allah mengatakan fariqun fil jannah wa fariqun bisair. Sekelompok masuk dalam surga, sekelompok lain masuk dalam neraka. Tidak ada lagi yang ketiga. Ya. Kalian yang bertanya bagaimana dengan ashabul araf? Orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya sama, mereka tertahan. Ya. Sebelum masuk dalam surga, kita katakan orang yang masuk neraka saja dari kaum mukminin, ya, itu saja nanti akan masuk ke dalam surga, ya kan? Lalu bagaimana orang yang kebaikannya dan kejelekannya sama? Orang yang kejelekannya lebih banyak, kemudian dia masuk neraka, padahal dia orang yang beriman, itu saja akan masuk ke dalam surga, apalagi ashabul araf yang kebaikan dan kejelekannya sama. Masyaallah hibar rahimakumullah. Kata Umar bin Khattab bahwa ashabul ra'i, orang-orang yang menuhankan akal, mereka adalah musuh-musuh sunnah. Mereka berat untuk menghafal hadis. Bukan hadis tidak ada. Ada hadis, tapi mereka berberat hati. Kalau mereka menghafal ucapan atau teori-teori orang kafir, oh luar biasa, hafal sekali. Tapi kalau untuk menghafal hadis, berat memang. Sama. Ya. Orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan. Ketika misalnya ada panggilan kebaikan, rumahnya dekat masjid. Panggilan azan, panggilan taklim, gak pernah datang. Dekat padahal kalau ya dia hujan gak kehujanan, kalau panas gak panas, tinggal lompat saja sudah masuk ke masjid. Mungkin ketika ada ajakan bedah kemaksiatan, walaupun jauh, gelap, hujan, panas, butuh biaya, dia datang. Seperti itu barakallahu fikum. Sehingga orang-orang yang mereka itu mengagungkan akal itu paling enggak suka dengan dalil. Bisa jadi mereka mengatakan ini dalil itu sifatnya apa ya, kering nggak, kurang asik, beda dengan kalau ya pemaparan bulan ini enak, ya kan? Nah, terkadang seperti itu. Digambarkannya bahwa dalil ini sesuatu yang kurang menyenangkan, dalil sesuatu yang kering. Ya. Nah, sebutkan di sini. Wa'taqadu adamal iktifa bihima. Mereka meyakini tidak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu dalam beragama, kemudian tidak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dengan apa lagi? Kalian mengatakan ya, kita kan butuh juga kias, menimbang-nimbang perkara satu dengan selainnya. Kita katakan kias itu juga dalil, itu juga termasuk dalil syariat yang dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Selama kias tadi tidak bertabrakan dengan dalil. Karena ada kias yang bertabrakan dengan dalil. Misalnya orang menyamakan menikah dengan jual beli. Karena sebagian pendapat mengatakan boleh seorang wanita menikah tanpa wali. Dikiaskan dengan boleh seorang wanita jual beli tanpa wali. Kita katakan, oh tidak sama. Konsekuensi dari pernikahan dengan konsekuensi dari jual beli beda sekali. Orang kalau dia seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, berarti dia berkewajiban memberi nafkah. Dan juga ada pemahroman. Adanya saling mewarisi. Tapi kalau orang membeli barang dari tokonya orang, apa kemudian jadi mahram? Kemudian juga saling mewarisi? Tidak kan? Tidak sama. Bagaimana orang menyamakan sesuatu yang beda? Sehingga kias ya, itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang benar, ada yang salah. Jadi, barakallahu fikum, tetap timbangan kita pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang kias tadi tidak sesuai dengan Al-Kitab Sunnah atau bertentangan dengan Al-Kitab Sunnah, maka kita tolak. Jadi bagaimanapun juga, tetap yang dijadikan patokan adalah Al-Kitab Sunnah. Wa'adalu ilal ara wal qiyas wal istihsan. Ketika mereka merasa tidak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka beralih kepada pendapat-pendapat orang. Yang terkadang pendapat-pendapat orang kafir pun dipegang. Contoh, ya, orang-orang yang mentakwilkan kata istiwa, kata apa? Istawa. Itu mereka untuk memperkuatkan pendapat mereka, istawa kata mereka artinya adalah istawalah. Istawa alal arsi, yakni istawalah alal arsi kata mereka. Padahal istawa menurut penafsiran salaf ay ala wartafa, tinggi dan naik di atas ars. Sementara alul batil mengatakan istawalah, Allah menguasai ars. Padahal dalam kajian bahasa istawalah itu sesuatu yang tadinya itu miliknya kemudian direbut orang, kemudian direbut lagi. Apa ars tadinya direbut oleh makhluk, kemudian Allah rebut lagi? Itu dari sisi bahasa. Kemudian kedua, mereka ya memperkuat pendapat mereka bahwa arti dari istawa adalah istawalah dengan syair orang Nasrani. Bayangkan, berarti mereka asal comot kan? Ya. Penyair ya seorang Nasrani. Di mana penyair tadi mengatakan istawa bisyrun 'alal iraqi min ghairi saifin wa damin mihraqi. Istawa bisyrun 'alal iraq. Bisyr telah menguasai kota Irak tanpa dengan kontak senjata dan tanpa ada darah yang mengalir. Ini kata mereka, ini bukti bahwa istawa artinya istawalah, menguasai. Kan lucu sekali. Bagaimana ayat Al-Quran kok ditafsiri dengan ucapan orang Nasrani. Tidak kemudian kita mengikuti seperti apa penafsiran dari Ar-Rasul dan para sahabat. berita dari orang yang muslim saja belum tentu kita terima mentah-mentah, kita cek lebih dahulu. Lalu bagaimana berita dari orang kafir non-muslim? Yang ingin saya tekankan di sini, ketika seorang itu merasa tidak cukup dengan Alkitab dan Sunnah, maka mereka akan memperkuat pendapat mereka dengan apapun yang bisa mereka pegang. Walaupun itu ucapan orang Nasoro pun dijadikan pegangan. Dijadikan pegangan. Contoh, sebagian kelompok mengatakan bahwa dalam masalah akidah, tidak boleh seorang itu berpatokan dengan hadis yang tidak mutawatir. Harus mutawatir. Kalau tidak mutawatir, enggak boleh. Karena perkara ini perkara akidah. Kalau perkara ibadah, silahkan. Kita katakan, mutawatir itu kan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak, dari orang yang banyak, dari orang yang banyak, ya, yang mustahil secara adat, itu hadis buatan. Mustahil. Kata mereka, dalam masalah akidah, harus menggunakan dalil yang mutawatir, dalil yang diriwayatkan oleh orang banyak, dari orang banyak, dari orang banyak. Yang mustahil kalau mereka berdusta. Baik. Mereka punya kaidah seperti itu. Kita katakan, Anda mengatakan seperti itu dari mana? Sahabat Mu'ad bin Jabal, Allah Rasul utus ke Yaman sebagai da'i, menyampaikan syariat Allah, menyampaikan agama Rasulullah. Yang disampaikan oleh Mu'ad di Yaman itu apa? Tentang masalah akidah, tentang masalah apa? Masalah akidah. Mu'ad yang Allah utus, yang Rasulullah utus ke Yaman, berapa Mu'ad? 10 Mu'ad atau 1 Mu'ad? 1, yaitu Mu'ad bin Jabal. Kalau permasalahan akidah harus diriwayatkan oleh orang yang banyak dalilnya, lah apa faedahnya Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal sendiri ke Yaman? Yang diantara misi dari diutusnya adalah berdakwah kepada tauhid, kepada akidah. Itu bantahnya. Kedua, Anda mengatakan seperti itu, mana landasannya? Pernahkah Nabi mengatakan, wahai manusia, ya, kalau dalam masalah akidah, kalian tidak boleh menetapkan kecuali dengan hadis yang mutawatir, dalam masalah ibadah silahkan yang tidak mutawatir. Pernah Rasulullah seperti itu? Kalau memang tidak ada, kamu jangan mengada-ada. Kamu ini siapa membuat syariat yang baru? Kemudian, yang anehnya, mereka-mereka ini untuk memperkuat pendapat mereka terkadang mencomot hadis-hadis dhaif bahkan palsu. Giliran orang lain menetapkan masalah akidah dengan hadis yang sahih walaupun tidak mutawatir enggak boleh, tapi bagi mereka boleh menetapkan keyakinan dengan apa? Hadis yang dhaif bahkan palsu. Harusnya kan mereka komitmen dengan pendapat mereka. Ya. Bahwa tidak boleh menetapkan permasalahan akidah kecuali dengan apa? Hadis yang mutawatir. Ini berlaku untuk semua hal harusnya kan? Namun ternyata mereka tidak seperti itu. Jadi siapapun orang yang keluar daripada tuntunan agama, pasti akan muncul darinya sikap, pendapat, dan perbuatan yang nyeleneh, ya, yang kontradiksi dengan kondisi mereka. Disebutkan di sini. Wal qiyas wal istihsan. Istihsan itu menganggap sesuatu itu bagus. Tanpa melihat apakah ini sesuai dengan agama atau tidak. Ini bahaya sekali. Kalau pintu ini dibuka lebar, istihsan, menganggap sesuatu bagus kemudian dijadikan sebagai patokan, rusak sudah. Karena sekarang yang anggap bagus siapa? Ya. Yang anggap bagus siapa? Kemudian apakah ini perkara agama atau perkara duniawi? Kalau itu perkara agama kemudian orang anggap ini bagus, seolah-olah dulu Rasul belum lengkap dalam menyampaikan ya amanah, seolah-olah seperti itu kan. Ya, kata Imam Malik rahimahullah, ya, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat kebid'ahan dalam agama ini, berarti dia telah menuduh Rasulullah mengkhianati amanah, seolah-olah masih ada tugas yang belum Nabi sampaikan. Kata Imam Syafi'i, manistahsana faqad syara'a. Manistahsana faqad syara'a. Orang yang menganggap sesuatu ini bagus, oh ini bagus, ini bagus, kemudian ditetapkan sebagai amalan, padahal enggak ada dari Nabi. Faqad syara'a, orang ini berarti telah membuat syariat sendiri. Hati-hati. Manistahsana faqad syara'a. Orang yang menganggap sesuatu ini bagus, lepas dari dalil, oh ini bagus, berarti orang ini telah membuat syariat baru. Membuat syariat yang baru. Ini hati-hati. Dahulu barakallahu fikum, salaf umat ini tegas sekali dengan orang-orang yang mereka mengagungkan akal, menuhankan akal. Kenapa mereka tegas? Karena mereka lah sebagai pintu dari ya orang-orang kafir untuk ya menyerang kaum muslimin. Bahwa serangan terhadap kaum muslimin ini datang dari berbagai arah melalui syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para pemuja akal. Kalau ini sudah masuk di hati-hati kaum muslimin, maka pegangan mereka dengan agamanya akan lemah. Karena selalunya yang dijadikan patokan adalah apa kata akal, apa kata nalar sehat menurut mereka. Sebutkan di sini. Wa qala syuyukh, demikian pula ucapan para masyayikh. Karena ini yang ada, maka fitrah mereka rusak. Hati mereka menjadi gelap. Pemahaman mereka itu keruh. Akal mereka dilenyapkan oleh Allah. Seperti itu. Sehingga yang keluar dari mereka ucapan-ucapan yang jauh sekali dari tuntunan agama. Perbuatan-perbuatan mereka pun seperti itu. Misalnya, dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam dahulu ketika beliau ingin bepergian dan ingin membawa sebagian istrinya dan tidak ingin membawa semuanya, ingin membawa sebagian. Maka Nabi melakukan undian. Siapa yang namanya keluar, maka dia ikut safar, ikut bepergian bersama Nabi. Waktu Al-Imam Syafi'i menyampaikan seperti ini, ada seorang bernama Hafiz Al-Farid. Hafiz Al-Farid mengatakan, hadza qimar. Ini judi kalau seperti ini. Pada itu sunnah Nabi. Nabi ketika ingin bepergian dan beliau ingin membawa sebagian dari istrinya, tidak bisa dibawa semuanya, maka Nabi melakukan undian. Siapa yang namanya keluar ya dia ikut safar dengan Nabi. Seperti ini dikatakan apa? Judi. Al-Imam Syafi'i marah. Dia datang kepada penguasa melaporkan bahwa saya menyampaikan hadis. Kemudian ada orang ya ngomong seperti ini. Kata penguasa waktu itu kepada Imam Syafi'i, datangkan saksi akan saya penggal leher orang ini. Kalau di sana ada saksi, akan saya penggal leher orang ini. Lihat ketegasan dari salaf umat ini. Tidak main-main dengan orang-orang yang mendahulukan akal daripada sunnah. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma misalnya marah besar kepada anaknya yang bernama Bilal. Ketika Ibnu Umar menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian larang para wanita untuk mendatangi masjid. Kalau ada wanita datang, ingin datang ke masjid, jangan dilarang. Maka Bilal ibn Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi la namna'uhunna, demi Allah kami akan melarang. Ibnu Umar mencela, mencerca anaknya ini. Kata Rawi, belum pernah saya mendengar Ibnu Umar berkata sejelek itu. Belum pernah, kata Rawi, saya mendengar Ibnu Umar mengatakan yang sejelek itu. Dan orang ini pantas untuk dilakukan seperti ini. Disampaikan di hadapannya hadis Nabi, kemudian kok ditentang dengan perasaan, dengan akal, dengan kecemburuan. Bisa jadi Bilal ibn Abdul bin Umar dia cemburu kalau istrinya dia keluar salat jamaah. Ya. Tapi jangan sampai seorang itu menolak hadis Nabi. Jangan sampai kemudian seorang menabrakkan hadis Nabi. Ini suatu sikap yang sangat jelek sekali. Ya. Sikap yang sangat jelek sekali. Kalau hal itu muncul di zaman-zaman itu, lalu seperti apa di zaman yang ilmu sudah jauh, para ulama sudah meninggal, dan orang yang merasa ya, dia bisa berbuat sesuatu karena dia ya, mengagungkan akal, tentu ini akan lebih parah lagi. Hal-hal yang misalnya di zaman dulu tidak ada permasalahan, sekarang dipermasalahkan. Hal yang dulu itu satu hal yang misalnya ya wajar, dan itu bagian dari agama, mungkin sekarang dipermasalahkan. Masalah hijabkah, masalah jenggotkah, masalah apakah. Yang dulu ya biasa saja, ya sekarang ya dipermasalahkan. Karena akal tadi yang jalan, bukan lagi dalil. Bukan lagi dalil. Dan hal ini barakallahu fikum, akal yang dijadikan sebagai patokan ini telah terdidik di atasnya anak-anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang tua pun seperti itu. Sekiranya ada anak kecil ditanya ya, karena memang didikan dari orang tua. Orang tua yang enggak ngerti agama ya, jawabannya seperti apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Jauh dari nilai-nilai agama. Akan kayak seperti ini terus ya berlanjut, atau kita semua berusaha untuk ya mengembalikan umat kepada kejayaannya. Di sinilah letak tanggung jawab kita, bahwa kita memiliki tanggung jawab yang besar terhadap umat. Ilmu yang kita serap tidak cukup hanya kita amalkan sendiri. Tapi ilmu yang kita dapat, kita sebarkan di tengah-tengah manusia. Beri yang tidak tahu, mereka tahu. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala angkat sebagai Rasul, beliau tidak tinggal diam. Beliau berdakwah, beliau mendatangi tenda-tenda jamaah haji yang ada di Mina. Beliau juga pergi ke Taif, bergerak. Tidak cukup beliau di rumahnya beribadah, tidak cukup. Sampai beliau ya mendatangi tenda-tenda para jamaah haji, beliau dari rumah ke rumah. Sampai ke Taif. Ini menunjukkan bahwa ya seperti ini memang ilmu kita tebarkan. Dan ini termasuk dari cabang iman. Nasyrul ilmi bainal anam. Menebarkan ilmu syariat di tengah-tengah manusia. Kita tahu bahwa ilmu syariatlah yang akan membimbing manusia kepada jalan yang benar. Namun bagaimana masyarakat akan terbimbing kalau ilmu ini tidak ditebarkan? Makanya Nabi alaihi salatu wasalam, di antara pesan-pesan beliau yang akhir sebelum beliau wafat, yang beliau sampaikan di hadapan ratusan ribu para sahabat, Rasul mengatakan, yubalih asyahid minkumul ghaib. Dalam orang yang hadir dalam prosesi haji ini, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Orang yang mendengar dari Nabi, yang melihat praktek ibadah Nabi, sampaikan kepada yang lainnya. Bisa jadi masyarakat mereka meninggalkan yang ma'ruf, meninggalkan yang baik, karena mereka enggak ngerti ini ma'ruf. Ini baik, enggak ngerti. Bisa jadi sebagian orang terjerumus dalam kemungkaran karena enggak ngerti ini mungkar. Contohnya ringan saja. Bermudah-mudahannya sebagian orang, ya laki perempuan untuk ya apa namanya? Bersalam-salaman yang bukan mahramnya. Mereka tidak menganggap sebagai kemungkaran karena apa? Ini teman, ya kan? Ini teman kok. Mereka anggap satu hal yang biasa. Karena mereka enggak ngerti syariat. Maka di sini pentingnya ya nasyrul ilmi, menebarkan ilmu. Walaupun kita hanya memiliki satu hadis, satu ayat dan kita paham dan ya, kita ngerti faedahnya, kita sampaikan. Rasul mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang datang dariku walaupun satu ayat. Bukan syarat dari seorang dai dia mengetahui seluruh dalil, tidak syarat. Kalau seorang disyaratkan harus hafal seluruh dalil kemudian baru menjadi dai, entah kapan manusia yang ngerti. Tapi seorang dituntut menyampaikan yang dia tahu. Yang tidak tahu dia tidak mengatakan. Tahunya 10 hadis ya 10 hadis saja. Jangan lebih dari itu. Karena Rasul mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang datang dariku walaupun satu ayat. Ketika ahlul bid'ah mereka dengan media-media mereka, dengan forum-forum mereka, mereka gencar ya, menebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka tentunya ini menggerakkan hati kita untuk menghadang gerak langkah mereka. Sehingga biar adanya perimbangan, biar orang ngerti, biar orang melek. Mana sunnah dan yang bid'ah, mana hak dan mana yang batil. Sekali lagi bahwa hidup ini adalah ajang pertempuran antara al-haq dengan al-batil. Tidak akan mungkin seorang bisa berdiri di tengah-tengah. Saya gak ingin ikut ini, gak ingin ikut ini, gak akan mungkin. Orang yang punya prinsip seperti ini, ujung-ujungnya tidak akan masuk pada al-batil. Ini sejarah sudah. Ya. Mengingatkan kita seperti itu. Saya tutup dengan dahulu di masa salaf ada kelompok namanya mutawakifah di zaman Imam Ahmad. Kelompok yang mereka tidak mau mengatakan Al-Quran, mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi tidak mau mengatakan guru makhluk. Di sana ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kelompok Jahmiyah ya, dan Mu'tazilah. Kelompok kedua mengatakan Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Ada embel-embel apa? Kalam Allah dan bukan makhluk. Kelompok yang ketiga yang mengatakan, nah, saya ingin dengan seluruh kelompok, saya ingin rangkulah. Mereka mengatakan Al-Quran kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Tapi mereka tidak mau mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Mereka tidak mau mengatakan ini. Ini kelompok mutawakifah namanya. Ini kata Imam Ahmad lebih jahat. Kenapa? Karena melalui pintu ini orang akan masuk pada ya nanti mengingkari Al-Quran sebagai kalam Allah. Ini lebih jahat. Ya. Karena ujung-ujungnya kelompok yang ketiga ini itu nanti gabung dengan kelompok yang mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa mereka tidak mau mengatakan ghairu makhluk? Kenapa mereka hanya mengatakan Al-Quran kalamullah? Tidak mau memberi embel-embel ghairu makhluk? Karena mereka tahu. Dengan trik ini mereka bisa diterima oleh semua kalangan. Padahal ujung-ujungnya mereka ini diperalat dan menjadi jembatan ya, untuk orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk nantinya. Ini namanya mutawakifah. Dan dalam sejarah mereka lebih jahat tentunya. Karena melalui pintu ini Ahlul Batil bisa masuk. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu ta'ala alamu. Suhab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.